rasa cinta, satu sapinta, seakan jaga kalian selalu. Karena kalau saya bilang, seakan menjagamu karena saya sayang. Biasa saya cinta, satu sapinta, seakan jaga hatimu selalu. Karena kalau saya bilang, pakai saya santan karena saya sayang, sasa santan